Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu terkait dengan nasib anak kecil yang meninggal dunia dalam keadaan belum balig. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ketika orang tuanya adalah orang yang muslim, kedua orang tuanya adalah termasuk dari kalangan kaum muslimin, maka ulama telah sepakat bahwa anak kecil tersebut kelak akan masuk surga. Kemudian perincian yang kedua, adapun ketika orang tuanya adalah non muslim, maka tentang statusnya di akhirat nanti, nasibnya di akhirat nanti diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh beliau rahimahullah, adalah kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan. Ini terkait dengan bagaimana nasib mereka di akhirat nanti. Adapun terkait dengan hukum-hukum ketika di dunia, maka status mereka sama seperti kedua orang tuanya, sehingga dihukumi sebagai orang non-muslim. Tidak boleh dimandikan jenazahnya, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Demikian penjelasan beliau rahimahullah. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Hal tasihu shadaqatul madin? Seorang bertanya kepada beliau terkait dengan hukum sedekahnya orang yang berhutang. Apakah sah sedekahnya orang yang berhutang? Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, as-shadaqatu minal infaqil ma'muri bihi syar'an. Sebagai mukaddimah, beliau menjelaskan bahwa sedekah itu termasuk infak yang diperintahkan secara syar'i. Secara umum, sedekah merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan secara syar'i. Wal ihsani ila ibadillah azza wa jal, dan merupakan wujud kebaikan terhadap sesama manusia. Maka sedekah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud kebaikan terhadap sesama manusia. Wal insanu mutabun 'alaiha, dan seorang muslim akan diberi pahala karena sedekahnya. Sedekah akan membuahkan pahala. Bahkan sedekah merupakan amal soleh yang telah dikenal sejak dahulu kala, telah dikenal oleh umat-umat terdahulu. Orang-orang Bani Israel telah mengetahui bahwa sedekah merupakan ibadah. Sedekah merupakan kebaikan terhadap sesama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersedekah. Baik dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang sedekah, maka tidak bisa dipisahkan dari pahalanya yang sangat banyak dan luar biasa. Bahkan pahala atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan ketika pelakunya masih hidup di dunia. Balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di akhirat nanti. Yang jelas, pahala sedekah sangat banyak. Wa kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Kata beliau rahimahullah, dan setiap hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya, ini salah satu keutamaan sedekah. Sedekah akan memberikan naungan kepada pelakunya di akhirat nanti. Satu keutamaan yang sangat besar. Ya, seandainya tidak ada keutamaan lain selain ini, maka sudah cukup menggambarkan betapa sedekah adalah amal soleh yang sangat luar biasa keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih. Wa hiya maqbulatun sawa'un kana 'alal insani dainun, dan sedekah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama saja apakah berasal dari seseorang yang sedang menanggung hutang, am lam yakun alaihi dainun, atau dari seseorang yang tidak memiliki tanggungan hutang. Ya, sama saja. Tidak dipersyaratkan seorang muslim itu ketika akan bersedekah dalam kondisi bebas dari hutang. Tidak harus demikian. bukan termasuk syarat sahnya diterimanya sedekah. Sehingga boleh-boleh saja seorang muslim melakukan sedekah dalam kondisi dia sedang menanggung hutang. Idza tammat fiha syurutul qabul. Apabila terpenuhi syarat-syarat diterimanya sedekah. Ya, ini ketentuannya. Akan diterima betapapun kondisinya apabila terpenuhi syarat-syarat diterimanya sedekah. Maka di antara syaratnya kata beliau rahimahullah, bi antakuna bi ikhlasin lillahi azza wajal. Syarat yang pertama kata beliau, sedekah tersebut harus dilakukan dengan ikhlas lillahi azza wajal, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah termasuk ibadah, termasuk amal soleh, sehingga harus diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai melakukan sedekah karena riya, dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia, supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang kaya, atau pujian yang lainnya. Dan juga termasuk di antara perkara yang bisa membatalkan pahala sedekah adalah ketika orang yang bersedekah mengungkit-ungkit pemberian sedekahnya atau menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian sedekah kalian atau dengan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Sedekah ya sambil mencaci maki, sambil mencela, menghina, dan seterusnya, atau menyebut-nyebut pemberian sedekahnya yang telah lalu. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa min kasbin thayyib. Kemudian juga di antara syarat diterimanya sedekah adalah sedekah tersebut min kasbin thayyib, diambil dari penghasilan yang baik. Dalam arti bersumber dari penghasilan yang halal. Ya, tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah mengingatkan hal ini dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala shadaqatun min hulul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima sholat tanpa melakukan tohur tanpa berwudu dan tidak akan diterima sedekah min gulul yang diambil dari harta curian atau harta yang haram. Nabi alaihissalatu wassalam menyandingkan dengan seseorang yang melakukan sholat tanpa wudu, tentunya tidak akan diterima sholat tersebut. Demikian halnya seseorang yang bersedekah dengan harta curian, dengan harta yang haram. Maka sedekah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang haram apapun jenisnya tidak boleh digunakan untuk sedekah. Baik haram secara zatnya, ya pernah kita sampaikan bahwa harta yang haram itu secara global terbagi menjadi dua. Harta yang haram secara zatnya, ya artinya keberadaan harta tersebut memang diharamkan, keberadaannya, zatnya. Kita ambil contoh misalnya daging babi atau khamr, minuman keras, zatnya diharamkan. Maka tidak boleh bersedekah dengan khamr, dengan daging babi atau yang semisalnya. Dan juga harta yang haram karena cara mendapatkannya, ya. Harta yang haram karena cara mendapatkannya, harta riba, harta karena curian, penipuan, dan lain sebagainya. Mungkin barangnya halal, hartanya halal secara zat, namun diperoleh dengan cara yang haram. Ya, uang sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah. Namun ketika cara mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan pencurian misalnya, dengan cara penipuan misalnya, maka tidak boleh disedekahkan. Dan sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihadihi syurut takunu maqbulatan. Kemudian kata beliau rahimahullah, maka dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, takunu maqbulah, sedekahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yushtaratu alla yakuna 'alal insani daynun, dan tidak dipersyaratkan seseorang itu dalam kondisi terbebas dari hutang. Ya, tidak dipersyaratkan seperti itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Secara umum sedekahnya orang yang berhutang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tadi. Namun di sana ada pengecualian. Kata beliau, lakin idza kana ad-dain yastaghriqu jami'a ma 'indahu. Namun apabila hutangnya seseorang itu menghabiskan seluruh harta pribadinya, dia menanggung hutang yang sangat banyak, sampai-sampai menghabiskan semua harta pribadinya. Dia orang yang muflis, ya kata para ulama, orang yang bangkrut, menanggung hutang yang sangat banyak, sehingga harus menjual semua harta yang dimiliki. Maka kata beliau, fa innahu laisa minal hikmah an yatasaddaq wa sadaqah mandubah wa laysa biwajibah. Maka bukan termasuk sikap yang bijak dia melakukan sedekah wasadaqah mandubah dengan sedekah yang hukumnya sunnah walaisat biwajibah, bukan sedekah yang hukumnya wajib. Kalau sedekah yang hukumnya wajib, misalnya zakat mal atau zakat fitri, maka tetap harus dilakukan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Namun yang beliau permasalahkan di sini adalah ketika dia melakukan sedekah yang hukumnya sunnah, sedekah biasa. Wayada'u dainan wajiban alaih, dan dia mengabaikan hutang yang wajib untuk dilunasi. Ini kata beliau merupakan sikap yang tidak bijak. Falyabda awalan bil wajib, hendaknya dia mendahulukan perkara yang wajib, karena membayar hutang hukumnya wajib, sementara sedekah hukumnya adalah sunnah. Kewajiban harus diutamakan daripada perkara yang sunnah. Summa yatasaddaq, kemudian baru setelahnya dia melakukan sedekah yang hukumnya sunnah. Hampir sama seperti seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan di bulan Syawal, dalam keadaan dia belum melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa dia harus mengqadha puasa Ramadannya dulu. Tidak boleh melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal kalau hutang puasa Ramadannya belum selesai. Bahkan kalau tetap mendahulukan puasa sunnahnya dulu, kata sebagian ulama, puasanya tidak sah. Seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Kalau memungkinkan, dalam arti kalau hutang puasa Ramadannya hanya sedikit, maka tetap harus mendahulukan puasa Ramadan dulu, baru kemudian melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, demikian halnya dengan pembahasan yang sedang kita sampaikan. Hendaknya seorang muslim lebih mendahulukan perkara yang wajib. Hendaknya dia melunasi hutangnya dulu, baru kemudian kalau ada sisa digunakan untuk melakukan sedekah. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi ma idza tasaddaqa wa alayhi daynun yastaghriqu jami'a mali. Dan para ulama telah berbeda pendapat ketika orang tersebut tetap melakukan sedekah yang hukumnya sunnah dalam kondisi dia menanggung hutang yang sangat banyak. Faminhum man yakul inna dzalika la yajuzulah. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan. Artinya hukumnya haram dan sedekahnya tidak sah. Atau paling tidaknya hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Li'annahu idrarun bighorimih. Karena perbuatan seperti itu bisa merugikan pihak yang memberikan hutang. Mungkin akan segera dipakai untuk berbagai keperluan, dan sudah jatuh tempo misalnya. Pemilik hutang juga sangat membutuhkan untuk berbagai keperluan misalnya. sehingga ada unsur kedzaliman terhadap orang lain. Wa minhum man qala, dan di antara ulama ada yang berpendapat innahu yajuz, bahwa hal tersebut tetap diperbolehkan. Wa ala kulli hal, namun bagaimanapun juga, wala yanbaghi lil insan alladhi alaihi dainun yastaghriku jami'a ma 'indah an yatasaddaq. Tidak sepantasnya seorang yang kondisinya seperti itu untuk melakukan sedekah. Hatta yuwafiyad dain, sampai dia melunasi hutangnya. Ya, ini solusinya. Kata beliau rahimahullah, tidak sepantasnya dia melakukan sedekah yang hukumnya sunnah sampai hutangnya lunas. Kecuali sedekah yang hukumnya wajib, sebagaimana kita sampaikan tadi, sedekah yang hukumnya wajib, zakat mal atau yang semisalnya, maka tetap harus dilakukan. Li'annal wajiba muqaddamun 'ala tatawwu, karena perkara yang hukumnya wajib itu lebih didahulukan daripada perkara yang hukumnya sunnah. Ini sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Perkara yang wajib lebih diutamakan daripada perkara yang sunnah. Seperti dalam contoh yang telah kita sebutkan tadi, dalam permasalahan hutang piutang atau terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, dan juga terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat. Ketika seseorang sedang melakukan sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah rawatib, kemudian iqamah dikumandangkan, maka dia harus segera membatalkan sholatnya untuk mengikuti pelaksanaan sholat wajib. Karena sholat lima waktu hukumnya wajib, sholat rawatib hukumnya sunnah, sehingga lebih diutamakan sholat yang hukumnya wajib. Ini bisa dikiaskan ke berbagai pelaksanaan ibadah, sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dan telah disepakati oleh para ulama. Demikian jawaban beliau rahimahullah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah. Kita sudah ada. Astagfirullah.